kehidupan. Kurang suatu apapun yang Tuhan limpahkan. Bahkan setiap tarikan nafas kita adalah karunia. Haleluya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah situ, Pak. Sudah situ ya. Intro. 1 2